Afwan Buya, satu pertanyaan lagi dari Ningsih di Losari. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, calon suami saya bertato, kerjaan pun belum pasti. Sedangkan orang tua saya tidak suka dengan calon suami saya. Lalu apa yang harus saya lakukan Buya? Sedangkan saya menyayangi dua-duanya. Terima kasih. Mohon arahannya yang baik seperti apa dan cara melepaskannya. Masya Allah, suaminya bertato. Tato tidak jaminan orang jahat. Banyak orang tato tobat. Ada kan? Orang preman tobat. Itu tentu lebih bagus daripada dari santri jadi preman. Nah ini tato lebih bagus. Jadi mohon maaf hei orang bertato, gak usah ragu yang dengar suara ini yang di lapangan, yang di alun-alun. Anda bertato, Anda jauh lebih bagus. Jika Anda bertato, mula-mula pemabuk, tiba-tiba langsung khusyuk hadir pengajian, jadi orang baik, jauh lebih bagus. Daripada nyantri 10 tahun, tatonya jadi preman. Ini siapa benar baik. Jadi tato tidak jaminan orang itu jelek. Mungkin orang bertobat. Kemudian yang jadi masalah bukan masalah tato dan sebagainya, bukan itu. Yang jadi masalah adalah Anda pengen dengan dia, sementara orang tua tidak setuju. Anda pengen belot, pengen menentang orang tua sebetulnya dalam bahasa halusnya. Sehingga bahasa Anda, saya menyayangi keduanya. Ini belum apa-apa sudah sayang-sayangan. Ini problem Anda ini. Jadi ini problem. Belum apa-apa sudah sayang-sayangan. Aku menyayangi keduanya. Kalau Anda menyayangi orang tua Anda, sah-sah saja, benar. Akan tapi urusan Anda dengan calon Anda ini yang perlu dicermati. Ketahuilah wahai adikku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk orang tua adalah sangat penting. Hati-hati. Petunjuk orang tuamu sangat penting. Kalau orang tua tidak menyetujui, itu tentu ada satu hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Maka dari itu, bahaya sekali kalau seorang anak gadis mendahulukan cintanya sebelum musyawarah dengan orang tuanya. Biasanya itu jadi bohong dalam menceritakan kepada orang tuanya. Anakmu rajin, itu rajin sholat enggak nak? Iya rajin ma. Terus, dia baik dengan ibu bapaknya? Baik ma, semuanya iya. Padahal bohong itu kan. Gara-gara sudah terlanjur cinta, gula jawa rasa coklat. Ini problem besar. Maka dari itu, ini sudah bahasanya seperti itu. Oh ya adik-adikku semuanya. Bukan begitu caramu mencari pasangan. Carilah pasangan dalam keadaan hatimu bersih. Belum diganggu oleh siapapun. Jadi seandainya dia tidak benar, engkau berani mengatakan tidak benar. Dia tidak baik, mudah bagimu untuk meninggalkannya. Akan tapi kalau sudah seperti itu, bingung dia. Kan saya kedua-duanya kan sayang. Bagaimana? Aneh ini. Ibunya yang menyusui dari kecil, sayangnya sama dengan orang baru kenal kemarin sore. Ini kan kurang ajar sama ibunya. Ibunya menyayangi dari dulu kalah. Bahkan baru kenal berapa bulan sudah sebanding ini. Astagfirullah. Kiki ini. Gak masuk akal ini. Mestinya ibunya yang paling disayangi dong. Gak bisa dikalahkan siapapun. Baik itulah adik-adikku semuanya. Jadilah engkau orang yang patuh kepada orang tuamu. Keberkahan di balik itu semua. Insyaallah. Adapun nanti kalau ternyata Anda sudah misalnya ada kecenderungan kepada laki tersebut. Kemudian orang tua Anda belum mengizinkan. Anda tidak boleh melanggar. Kalau Anda masih menginginkan dengan laki tersebut dengan harapan Anda baik. Dan Anda memang tidak melanggar Allah. Anda tidak SFSM. Anda kecenderungan di hati. Anda minta tolong kepada ustaz-ustaz di kiri kanan Anda. Orang-orang yang punya wibawa, yang bisa mendengar omongannya oleh ibunda Anda. Anda boleh komunikasi dengan mereka. Kesini saya tolong nanti insyaAllah. Saya akan ngomong dengan ibumu nanti. Jadi kita perlu dengan cara yang baik-baik. Bukan mengajari yang jelek. Minta izin yang baik, difahamkan orang tua. Setelah itu Anda akan diizinkan. Kalau memang itu pilihan Anda dan itu baik menurut Anda. Bukan dengan hawa nafsu Anda di saat Anda memilih. Wallahu a'lam bissawab.